Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumalladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fid-nar. A'adallahu wa iyyakum minan nar. Sebelum kita sudah membahasnya, itu masih di An-Naqid Ar-Rabi, pembatal Islam yang keempat, yang mana masih berkaitan dengan al-hukum bi ghairi ma anzalallah, dan wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa berhukum ayatahakam bima anzalallah. Qala al-muallif, قال الشارح الشيخ صلى الله عليه وسلم تعالى ومما يتعلق بهذه المسألة yang berkaitan dengan الحكم بما أنزل الله أن الحكم بما أنزل الله ليس كما يفهم بعض الناس الذين ينتسبون إلى الدعوة. Jadi bahwasanya berhukum terhadap apa yang telah Allah turunkan dari syarat ini, itu bukan yang dipahami oleh sebagian manusia, yang mereka memahami bahwasanya al-hukum bima anzalallah itu berkaitan dengan ad-da'wah. Anu al-hukum fil munazat al-mali wal-hukukiyah faqat. Bahwasanya mereka juga mengatakan bahwa al-hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah itu hukum berkaitan dengan perkara-perkara persengketaan, baik itu persengketaan harta ataupun hak manusia saja. Wali talibuna illa bihadis syai. Jadi tentunya mereka tidaklah menginginkan suatu perkara atau hukum kecuali dengan ketika di situ ada suatu perselisihan, yang mana hak-hak mereka ataupun permasalahan harta yang disengketakan itu harus berhukum dengan hukum Allah saja, sedangkan yang lainnya permasalahan akidah itu mereka tidak pernah singgung. Jadi wala yutalibuna illa bihadis syai', kecuali hanya perkara ini saja. Ayyakum anzallah fil mahakim faqat, ketika permasalahan-permasalahan itu sudah dihadapkan di mahkamah, di pengadilan. Naam, hada haqqun. Ya, ini juga benar. Yajib ayyakum ayyahkuma bima anzalallah fil khusumat allati tajri fil mahakim. Benar, kita juga harus memakai hukum syariat Islam terhadap apa yang ada di dalam perselisihan atau persengketaan, apalagi sudah dihadapkan di mahkamah. Wa antahil al-khusumat wal munazat bainan nas bis syariah. Dan tentunya semua permasalahan itu harus diselesaikan, ditangani dengan syariat Islam. Lakin laisa al-amr qasiran ala hada. Bukan berarti syariat ini hanya sebatas perkara-perkara al-khusumat, itu perselisihan, perseketaan di antara manusia saja. Bal yajib al-hukma bi anzalallah fil aqaid. Bahkan juga wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, berhukum dengan syariat Islam itu di dalam hal akidah. Karena banyak sekali manusia yang mereka akidahnya itu batilah, yang tidak di atas syariat Islam yang sahih. Padahal allati hiya ahammu syai', bahkan akidah ini adalah ahammu syai', perkara yang paling pokok, yang paling utama, yang paling penting. Fa ahammu syai' al-aqidah, yaitu perkara akidah. Wan nas mukhtalifuna fiha, sedangkan manusia itu seringnya berbeda di dalam permasalahan akidah, bermacam-macam, beragam. Ada yang Sunni, ada yang Syi'i, ada yang Khariji, Jahmi, dan seterusnya, Mu'tazili. Falabudda ayyahkum baynahum bima anzalallah, maka harus semuanya di atas hukum Allah di antara mereka. Fatabayyana lahum al-aqidah as-sahih min al-aqidah al-batilah, dengan kita menerapkan hukum Allah atau syariat Islam, tentunya bisa menjelaskan kepada mereka mana akidah yang benar dan mana juga akidah yang salah, batilah. Amma ayyuqal, adapun orang yang mengatakan da'un nas ala mahum alihi minal aqaid, namun ada juga syubhat yang mengatakan udah biarkan saja mereka di atas apa akidahnya masing-masing. Wala tanfirun nas, jangan sampai orang-orang itu menjadi lari dari kita. Wa qulu lahu aqidah, karena setiap mereka pasti memiliki apa keyakinan, jadi sudah biarkan, tidak usah diusik. Fahada la yajuz, dan tentunya ucapan-ucapan seperti ini adalah batil, tidak boleh. Wa huwa kalam batil, dan ia termasuk ucapan yang batil, yang rusak. Wa man ajaza an yakhtar kull insan al-aqidah allati yuriduha wa anna an-nas ahrarun fil i'tiqad fahada murtad an dinil Islam. Jadi barang siapa yang membolehkan, artinya dia memiliki pemikiran, memiliki keyakinan bahwasanya manusia boleh saja dia bebas untuk apa berakidah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau ada di benak hati seorang muslim kemudian memiliki keyakinan seperti ini, artinya boleh saja mereka itu memiliki keyakinan apa saja, silakan. Karena manusia bebas di dalam keyakinan, fil i'tiqad. Tentunya perkara seperti ini akan menjatuhkan dia ke dalam murtad, kharijun minal millah, an dinil Islam. Fahada murtad an dinil Islam. Jadi penting menjaga agar jangan sampai kita memiliki keyakinan yang seperti ini, yaitu ayyakhta kullu insan al-aqina lati yuriduha, kemudian ahrar fil i'tiqad. Artinya membiarkan manusia itu, artinya membolehkan dia, tidak mengapa mereka itu memiliki keyakinan yang lain. Hadala juz fal wajib an takuna al-aqina fil kitabillah wa sunnat rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi setiap muslim itu memiliki keyakinan atau akidah yang sahih, yang mencocoki kitab Allah wa sunnah rasulih, wafaq kitab Allah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan Al-Quran ataupun sunnahnya rasulullah sallallahu alaihi, baik itu fi tauhid ar-rububiyah, apakah di dalam perkara-perkara tauhid ar-rububiyah, wa fi tauhid al-uluhiyah, ataupun di dalam perkara-perkara apa, tauhid uluhiyah wa tauhid al-asma wa sifat, dan demikian juga di dalam tauhid al-asma wa sifat. Fa tauhid al-uluhiyah yajib al-hukum fihi bima anzalallah, maka tauhid uluhiyah ini harus dipegang bagi kaum muslimin ya, untuk senantiasa memegang teguh di dalam tauhid uluhiyah, tentunya bima anzalallah, berdasarkan dengan hukum syariat Islam, terhadap apa yang Allah turunkan di dalamnya. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk memegang akidah tauhid al-uluhiyah itu bima anzalallah, bi anna al-ibadah la takuna illa lillah, karena ibadah itu la takuna illa lillah, tidak akan pernah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataupun tidak pernah terwujud sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah kecuali peruntukan untuk Allah semata. Jadi innal ibadah la takuna illa lillah, karena setiap ibadah itu harus ditujukan kepada Allah, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dia tujukan kepada selain Allah, duna siwa. Wa anna ibadah ma siwahu syirkun akbar, dan barang siapa yang dia itu ketika beribadah kemudian dia tujukan kepada selain Allah, bahwa ibadahnya dia ditujukan kepada ma siwah, kepada selain Allah, maka dia terjatuh kepada syirkun akbar, itu syirik besar yang bisa mengeluarkan dia, yukhriju minal millah, keluar dari agama Islam. Jadi la budda minal hukmi bihada, tentunya hak wajibnya untuk berpegang teguh dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah ya, di dalam perkara tauhid al-uluhiyah. Karena ini hada wa hada huwal asas, karena ini adalah pondasi ataupun asas satu perkara yang pokok yang harus ditanamkan di benak-benaknya kaum muslimin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lama arsala Mu'adan radhiyallahu ila al-Yaman qala lahu, dan Nabi SAW juga pernah mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman. qala lahu, lalu beliau mewasiatkan kepada Mu'ad, falyakun awwal ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Jadi pertama kali yang harus engkau dakwahkan kepada mereka yaitu perkara asyhadah, itu perkara syahadatu an la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada sesembahan melainkan Allah sembah kecil. Arti tauhid al-uluhiyah harus ditanamkan di awal dakwahnya. Ba'arsalahu min ajli ayyabsul al-khusuma faqat. Jadi tidaklah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri yang itu untuk membenahi perkara-perkara yang terjadi di antara masyarakat di sana, al-khusumat, persengketaan, perselisihan. Fakat bal arsal mikai yad'u ila al-aqidah. Bahkan beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman itu dalam rangka untuk mendakwahkan akidah wa yusahihuha, untuk membenarkan akidah-akidah yang telah rusak. Wa hadha wal amr alladhi bada'at bihi ar-rusul. Dan ini juga perkara yang mana para rasul juga mendakwahkan di kaumnya. Bahia yabtada bil aqidah, mereka semua memulai dakwahnya dengan aqidah yang sahih, aqidah yang sahih. Walaysa muraduhum halal khusumat faqat, bukan sebatas perkara-perkara yang di situ untuk membelahi persengketaan atau perselisihan saja. Bal tubayyin al-aqidah as-sahiha, bahkan di sana juga untuk membenar, menjelaskan bagaimana tentang akidah yang benar, yang sahih, yang sesuai dengan Al-Quran was Sunnah. Wa yuhkam ala man khalaf al-aqidah as-sahiha annahu kafirun wa musyrik. Dan tentunya orang-orang yang menyelisihi dari akidah as-sahiha bisa jadi dia dihukumi bahwasanya dia adalah kafir ataupun musyrik. Man abada ghairallah, man dhabala ghairillah, man nadhar li ghairillah, man istaghatha bil amwat. Barang siapa yang dia itu menyembah kepada selain Allah ataupun menyembelih kepada selain Allah atau bernadar kepada selain Allah atau meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, tentunya ini perkara-perkara yang harus dijauhkan. Fal yatruk hada wala yahkum alihi bima anzalallah. Lalu apakah harus meninggalkan perkara-perkara akidah ataupun juga tidak berhukum dalam hukum Allah? Wa in takhasama ahad fi syah, dan sekalipun engkau berselisih dengan yang lain di dalam perkara syah, itu hewan, itu kambing, yuqal ihkamu bainahuma an sallallahu. Lalu ada yang mengatakan ihkamu bainahuma an sallallahu, berhukumlah kalian dengan hukum Allah ketika menetapkan suatu perkara persengketaan, ditetapkan dengan hukum Allah. Namun watrukuhu ala aqidati wa in kana musyrika, namun biarkan mereka di atas akidahnya masing-masing sekalipun yaitu musyrik, maka ini tidak diperbolehkan. Jangan sampai kita mengambil hukum Allah untuk kepentingan pribadi ataupun hanya perkara-perkara sebagian. dari perselisihan yang ada di antara masyarakat itu, tapi juga harus dibenahi akidahnya. Bukan watrukuhu ala akidatih, artinya meninggalkan atau membiarkan mereka di dalam keyakinan-keyakinan yang batilah, sekalipun mereka dalam keadaan musyrik. Fahada la yujuz la budda min al-hukm ibn Ansarullah awalan fil akidah. Tentunya ini yang harus tanamkan, berhukum dengan hukum Allah, ya, itu yang pertama adalah di dalam perkara akidah. Wakadzalika al-hukmu fil asma'i was-sifat. Demikian juga dengan hukum di dalam tauhid al-asma' was-sifat. Karena banyak dari sempalan-sempalan atau firqah ad-dalalah yang mereka di dalam perkara al-asma' was-sifat itu sesuai dengan hawa nafsunya. Ada yang nafyus sifat, ada yang mereka itu meniadakan sifat-sifat Allah, ya. Karena mungkin dianggapnya ini termasuk tanzih, ya. Jangan sampai Allah itu disamakan dengan makhluknya. Akhirnya mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya, kata mereka. Misalkan di dalam ayat dikatakan wahuwa as-sami'ul basir, Allah memiliki sifat apa? As-sami, mendengar dan juga melihat. Dan makhluk pun memiliki sifat mendengar dan melihat. Akhirnya mereka ketika sifatnya sama dengan makhluknya dinafikan sifat Allah Ta'ala. Dan ini merupakan akidah yang batil, seperti yang dikatakan oleh Al-Jahmiyah. Jadi nafyus sifat, meninggalkan ataupun meniadakan sifat-sifat Allah. Sedangkan sifat di antara makhluk sendiri itu berbeda, ya. Sekalipun sama memiliki sifat pendengar, tapi satu makhluk dengan makhluk yang lainnya ternyata berbeda, ya. Apalagi dengan zat Allah, itu jauh. Mungkin dari sisi penamaan sama sifatnya, tapi dari sisi hakikatnya berbeda. Baik. Wal Mu'tazilah, ya. Fayahkum ala apa yuhkam ala Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Khawarij wal Murji'ah bima ansalu. Dan semuanya harus dihukumi dengan hukum Allah. Wa yubayyin butlan aqaidihim, dan menjelaskan kebatilan-kebatilan mereka. Ini adalah firqah-firqah yang ad-dalalah. Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang mereka menafikan sifat Allah, ada yang menetapkan sebagiannya tapi sesuai dengan keinginannya dan menafikan sebagian yang lainnya. Ada juga mereka menetapkan sifat tapi tidak tahu maknanya. Ini perkara-perkara yang batil. Wa amma tauhid ar-rububiyah, adapun tauhid rububiyah, qala nizza fi, tidak ada persen di antara mereka. Amma an yuqal utrukun nas ala aqaidihim fa hada amrun batilun wa munkarun. Adapun orang-orang yang mengatakan, ya, ada orang yang mengatakan bahwasanya utrukun nas, biarkan mereka, biarkan manusia itu di atas akidahnya masing-masing. Ini adalah fahada amrun batilun wa munkar. Ini perkara yang batil dan munkar. Wa hada mukhalif li da'wati ar-rusul alaihi wassalatu wassalam, khususan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ini menyelisih dakwahnya para rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal asma sifat qad hasal fiha niza' baina ta'ib. Dan perkara al-asma wa sifatnya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu, ternyata kon hasal an-niza, sudah terjadi perselisihan di antara mereka. Ada yang mereka tidak mau menetapkan sifat Allah, ada juga menetapkan sebagian dan sebagiannya dihilangkan. Ya. Itu baina ahlus sunnah wal jahmi wal mu'tazila wal asyairah wal maturidiyah. Ya. Mereka fihi al-nizah, berselisih baik itu antara sunnah dengan jahmiyah wal mu'tazilah wal asyairah wal maturidiyah. Jadi fala budda min ayyahilla hadal nizah alladhi hasala baina hadihi al-tawa'i. Tapi harus diluruskan, dibenahi perkara-perkara persen seperti ini di dalam perkara syarat al-ma'as mawasifatnya yang telah terjadi di antara al-tawa'if tadi, ya, ta'ifah firqah-firqah yang tadi, untuk bi'ayyarji'a ila kitabillah, untuk kembali kepada kitab Allah, untuk kepada Al-Quran, wa yuhkam bima anzalallah azza wa jalla, tentunya dihukum dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah, wa yubayyin shawab al-musib wa khata' al-muqni, dan menjelaskan, ya, artinya yang bisa dijelaskan mana yang benar, mana yang salah. Wala yatrukun nas biduni bayan, jangan sampai membiarkan manusia itu tanpa ada penjelasan yang rinci, yang jelas, atau wabiduni hukm, atau tidak ada hukum di dalamnya, tidak diputuskan hukum yang benar dan yang salah. Wa hukmullah syamilun fil aqidah wa fi ma dunaha, karena hukum Allah itu syamil, ya, mencakup seluruhnya, baik itu fil aqidah, di dalam perkara aqidah ataupun perkara-perkara selain aqidah. Ya. Kemudian juga berhukum dan hukum Allah, hukum syariat. Wa kadzalika la budda min tahkim asy-syari'ah fil ibadah, di dalam perkara ibadah juga sama. Harus berhukum dengan hukum Allah. Li'anna hunaka ibadat tatamasya 'ala al-kitab wa sunnati. Ya, karena di sana ada ibadah yang berjalan di atas Alkitab wa Sunnah. Wa hunaka ibadatun muhdatsatun. Ada juga ibadah-ibadah yang muhdatsah, itu yang mengada-ada, yang baru, ya, dan tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Laisalah aslu fil kitab wa Sunnah, yang tidak ada asalnya, tidak ada landasannya, baik itu di dalam Al-Quran atau Al-Kitab ataupun di dalam As-Sunnah. Jadi ada ibadah yang dijalankan oleh orang-orang, namun ternyata laisalha aslun fil kitab wa sunnah, tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, baik di dalam Al-Kitab ataupun As-Sunnah. Maka ini fahadihi bida'un yajibu bayanu butlaniha. Tentunya ibadah yang bid'ah ini wajib dijelaskan. Dan ini adalah perkara-perkara yang batil, ini perlu dijelaskan kebatilannya. Wa qad bayyanahu sallallahu alaihi wasallam, dan sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah menjelaskannya. Wa fassala fihi fa qala man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Ini sudah dijelaskan dan diputuskan Rasulullah SAW. Man amila amalan, barang siapa yang dia itu mengamalkan suatu amalan, laysa alaihi amruna, yang tidak ada dari kami, tidak ada contohnya dari kami, bahwa ratun, maka ibadahnya tertolak. Namun hati-hati, bukan hanya ditolak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsat al-umur. Dan hati-hati dari perkara-perkara yang baru, perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap muhdats, ya, yang diada-adakan, yang baru dari perkara agama ini dikatakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu pasti sesatnya. Wa kullu dalalatin finnar, dan sesat itu tempatnya di neraka. Nah, jadi bukan hanya ibadahnya ditolak, namun bisa diancam dengan النار. فلا بد من تطبيق حكم الله عز وجل في العبادة. Maka di sini harus juga dijalankan ya, perkara-perkara ibadah di atas hukum Allah. Fama wafaqal kitab wassunnah fahuwa sahihun. Yang mana perkara-perkara ibadah tersebut sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Alkitab wassunnah, maka ibadah tersebut dikatakan sahih. Wama khalaf Alkitab wassunnah, adapun yang menyelisihi Alkitab wassunnah, tentunya ini fahuwa batil, ya, perkara yang batil. Wala yajuzu at-tasahul fil hadha al-amr. Jadi jangan sampai atau tidak boleh ya, seseorang itu tasahul ya, bermudah-mudahan di dalam perkara ini. Wah, ini enggak apa-apa. Jadi jangan sampai ini perkara ibadah dianggap biasa. Ya, perkara yang bukan ibadah dianggap perkara yang biasa. Yang di situ adalah kebatilan, bid'ah. Wa taghadi anhu, ataupun tidak mau ya, memperhatikan perkara ini ya, artinya cuek saja, biarkan, membiarkan begitu saja ya. Tidak diterangkan ini perkara yang batil, mana yang benar. Wa yuqal, dengan mengatakan apa, utrukun nas la tanfiruhum. Tadi sama ucapan-ucapan syubhat, biarkan mereka ya, artinya membiarkan orang-orang itu di atas kebid'ahannya, jangan sampai mereka nanti lari. Fanaqul nahnu la nanfir, lalu kita katakan kita bukan ingin membuat manusia itu menjadi lari. Walakinna nurid al-khair linnas, akan tapi kita inginkan kebaikan terhadap mereka agar mereka kembali kepada al-haq. Jadi wa nurid ayyarji'u ila shawabi wa ila al-haq. Jadi yang kita inginkan adalah ayyarji'u ila shawabi wa ila al-haq, agar manusia itu kembali kepada yang benar, kepada yang hak. Jangan terus di atas kebatilan, di atas kebid'ahan. Terus kita dakwahkan sedikit demi sedikit, diterangkan mana perkara-perkara yang di sini tidak diperbolehkan, yang harus dijauhi, mana perkara-perkara yang harus dia kerjakan, yang seharusnya disetai dihidupkan sunnah dan dimatikan bid'ah, bukan kebalikannya. Dimatikan sunnah akhirnya mengembalikan atau menghidupkan bid'ah. Li'an hada aslah lahum fi dunyahum wa ukhrahum, karena ini adalah aslah lahum, tentunya perkara yang menjadi baik bagi mereka, baik di perkara dunia atau wa akhiratum, atau juga di akhir, di dalam perkara akhirat mereka, wa akhiratihim. Wa hada huwa al-ijtima' as-sahih. Wa amma idza taraknahum 'ala ma hum 'alaihi, adapun apabila kita meninggalkannya, ya meninggalkan mereka, membiarkan mereka begitu saja ya, tidak didakwahi, meninggalkan amar ma'ruf wa nahyin 'anil munkar, artinya ala ma hum 'alaih min bid'atin wa syirkin wa ta'til asma'illah wa sifatih, fa hadha ghisyun lil ummah. Jadi hati-hati, jadi orang yang membiarkan begitu saja sudah, enggak usah diusik, enggak usah diomongin, enggak usah dijelaskan, biarkan saja. Tentunya apabila kita meninggalkan seperti itu, di atas di kebid'ahannya mereka itu, di atas kesyirikannya, kemudian menafikan asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ternyata ini dikatakan fahada ghisyun lil ummah, sama saja kita telah berbuat yang ghisnya terhadap umat ini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dinun nasiha, dan Nabi SAW juga telah menjelaskan bila kul ad-dinun nasiyah, agama ini adalah an-nasiyah. Kulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabih wa li nabiyyihi wa li a'immatil muslimina wa li 'ammatihim. Jadi din an-nasiyah itu ya, lillah, artinya semuanya itu harus sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, ya, sesuai dengan Al-Kitab di dalam Al-Quran, wali nabiyihi sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, wali ummat, wali aimatil muslimin, ya, kemudian juga mentaati ulul amr, ya, dan menasihati mereka apabila mereka terjatuh kepada kesalahan, tentunya dengan syar'i, wali amatihim, dan untuk seluruh manusia. Wa kadzalika at-tahakkum ila Allah fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar li anna Allah amara bi ta'ati. Kemudian juga ya, berhukum dengan hukum Allah, ya, ini di dalam perkara amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi syamil, semua yang mencakup dari perkara aqidah ya tauhid uluhiyah, rububiyah wal asma sifat, kemudian juga amar ma'ruf wan nahi munkar. Tentunya hal ini amarallah bi ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala ya, telah memerintahkan li anna Allah amar bi ta'ati wa nahi an ma'siyati, untuk taat kepada-Nya dan juga meninggalkan dari perkara-perkara maksiat. Wa qanun nas yatrukun, sedangkan kebanyakan manusia itu meninggalkan perkara ini. Dan tidak ada yang mengingkari mereka ketika mereka di atas kebatilan. Wala yu'marun, tidak ada yang merintahkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf, yang baik, taat kepada Allah dan Rasulnya. Wala yanhaun, ataupun juga tidak ada yang melarang mereka. Fahada min ta'til hukmillah ta'ala, tentunya ini merupakan perkara yang bisa meninggalkannya manusia dari hukum Allah. Diminta tilah hukmillah, menindakan hukum Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum qara falyughayyirhu biyadih." Jadi barang siapa di antara kalian itu melihat ya, perkara-perkara yang mungkar, maka hendaklah rubah dengan tangan kalian, ya, dengan tangannya. Fa illam yasati fa bi lisan, apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi, dan apabila dia tidak mampu pula tentunya dengan hatinya. Wa dzalika athaful iman, jadi tetap ada pengingkaran baik itu dengan tangan, lisan ataupun juga hatinya. Jadi fa hukmullah ya'ti aidan fi umur al-mukhalafat allati yaduna syirk wal kufr. Kemudian hukum Allah juga ya'ti aidan di dalam perkara-perkara yang di situ adanya suatu al-mukhalafat, ya, perselisihan, ya, artinya menyelisihi dari perkara-perkara syariat, seperti allati hiya duna syirk, ya, tentunya perkara yang bukan kaitan dengan asyirk ataupun al-kufr. Fala buddha min bayan, ya, hukumullah fiha wa yubayyin ma huwa ta'ah wa ma huwa ma'asiyah, tentunya harus dijelaskan semuanya, ya, hukum Allah di dalamnya seperti apa, bagaimana itu tentang ta'ah ataupun ma'asiyah. Ketaatan itu dia menjalankan perintah dan menjauhi bentuk larangan, itu bentuk ketaat. Berarti kalau dia tidak menjalankan perintah atau bahkan menjalankan larangan, ini adalah suatu perbuatan maksiat. Wa ma huwa ma'ruf wa ma huwa munkar, jadi dijelaskan apa itu ma'ruf dan juga munkar. Wa yalzam bidzalik, dan bagaimana mereka bisa berpegang dengan hal ini. Wa yukhan ala yad al-mukhalif hatta yuslim al-mustamin al-halak, kemudian memberikan suatu hukuman terhadap orang-orang yang menyelisihi, ya, sampai dia bisa selamat, ya, dari kehancuran. Karena apabila di situ ditinggalkannya amar ma'ruf wa nahi an munkar, jadi amma idza tarkal amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar fa hadha sababun li halakil mujtami' jami'an as-salih wa thalih. Tentunya kalau misalkan meninggalkan perkara yang ma'ruf, nanti dibiarkan maksiat di mana-mana, tidak ada an-nasihah, tidak ada dakwah, tentunya ini merupakan sebab al-halak. Murkanya Allah akan datang kepada kaum tersebut. Tentunya ini bisa jadi melanda orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi panas ida ra'aw al-munkar walam yughayyiruhu yushaku ayu'ammahum Allah bi'iqabin min indihi. Jadi kalau di situ tidak dirubah, ya, kemaksiatan, ya, tidak ada pengingkaran di dalamnya, tidak ada yang menasihatinya, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Memberikan siksaan kepada seluruhnya. Tidak akan disiksa semua. Nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan amalannya masing-masing. Jadi fal hukmu bi anzalah amun. Jadi hukum, ya, terhadap apa yang Allah turunkan itu umum, mencakup seluruhnya. Walaysa khasan bi masail al-munazaat wal khusumat bil amwal faqat. Bukan dalam perkara, ya, persengketaan persisian di dalam harta saja. Kami adun ba'dun nas wa amal umur al-aqaid fan nas yatrukun. Karena kebanyakan mereka itu menyangka, ya, sebagian manusia itu menyangka bahwasanya perkara-perkara akidah itu tidak usah disinggung untuk berhukum sesuai dengan hukum Allah, artinya dibiarkan, dibebaskan. Ya. Kullu yakhtar ma yurid, ya, mereka bisa memilih apa yang mereka inginkan. Wa yamqu ala ma yurid. Fa hadha amrun 'azimun wa khatirun jiddan. Ini tentunya perkara-perkara yang sangat berbahaya, yang harus benar-benar diperhatikan, ya, jangan sampai mereka tidak mau berhukum kepada hukum Allah, kemudian tidak dijelaskan perkara-perkara yang benar, tidak dijelaskan perkara-perkara yang batil, akhirnya mereka terombang-ambing di dalam kesesatan, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan mengazab seluruhnya, baik itu as-salih maupun juga al-falih. Yushaku ayu ammahumullah bi'iqabin. Jadi wajib bagi setiap muslim ketika dia melihat suatu kemungkaran, ya, tentunya menasihati dengan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan sampai kita membiarkan sehingga turun azab Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya dan billah. Baik. Ini mengenai perkara-perkara tentang hukum bila azal Allah. Jadi semuanya syamilun, ya, baik itu perkara akidah, dan ini termasuk yang paling aham, ahamus syai. Jadi yahkum bima anzalatu, yang pertama tadi harus ditanamkan tentang perkara akidah yang masih jauh, ya, masyarakat kita itu dari perkara akidah yang as-sahiha. Wallahu ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.